Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbil alamin. Dialah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam menuntaskan segala perkara, baik itu yang berurusan dengan dunia, apalagi yang berurusan dengan agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, untuk manusia yang paling mencintai umatnya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk istri-istri beliau yang mana tidak diragukan lagi peran seorang istri dalam mendampingi sang suami, apalagi bila sang suami adalah pendakwah. Bagaimana istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terutama Khadijah radhiyallahu taala anha, dia mengorbankan segala yang dia miliki. Bahkan Khadijah siap mengorbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, Sauda, Ummu Salamah, Ummu Habibah, semua istri Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka adalah ibunda-ibunda kita. Dan kita sebagai muslim selayaknya mengenal ibunda-ibundanya. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa putra-putri Nabi? Ada 7. Baik, ana minta disebutkan urut. Yang urut anak kasih hadiah. Siapa yang mau menyebutkan urut? Ya, Masya Allah. Bismillah. Al-Qasim. Zainab. Ruqayyah. Ruqayyah. Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Fatimah. Fatimah. Abdullah. Abdullah. Ibrahim. Ibrahim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kirim ke belakang. Iya jemaah, putri Nabi yang paling tua adalah Zainab. Dan putri Nabi yang paling kecil adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam kalau melihat Fatimah datang itu, subhanallah, Aisyah menceritakan jalannya Fatimah itu sama dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau begitu mencintai Fatimah. Sampai ketika ajal hendak datang menjemput, beliau sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah. Dengan bisikan itu Fatimah meneteskan air mata. Lalu dibisikin lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisikan kedua membuat Fatimah bahagia tersenyum. Setelah itu Aisyah. Aisyah ini umurnya lebih muda dari putri Nabi. Beda kira-kira hampir 7 tahun. Lebih tua putri Nabi daripada istri Nabi. Akhirnya Aisyah tanya, tadi tuh Nabi ngomong apa tuh? Biasa yang namanya perempuan itu ingin tahu. Apa kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha? Ma kuntu li ufsyia sirran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin aku menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi tetap keinginan Aisyah untuk tahu itu ada dalam hati. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang Aisyah tanya, demi hakku sebagai sua istri dari ayahmu, ibunda orang-orang yang beriman, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Maksa nih. Baru cerita Fatimah. Apa ceritanya? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, Fadl. Rasulullah membisikkan kepada Fatimah bahwa beliau akan dicabut nyawanya pada sakitnya itu. Nah, yang kedua. Subhanallah, orang pertama yang akan menyusul dari keluarganya adalah Fatimah radhiyallahu taala. Dan Fatimah dikasih kabar gembira dia akan mati bahagia. Karena dia tahu dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjara. Ada apa lama-lama kita hidup di dunia? Ketika dikasih kabar gembira bahwasanya orang pertama dari keluarganya akan meninggal dunia adalah Fatimah, Fatimah berbahagia karena dia akan bersegera berkumpul, berkembali bersama Rasulullah SAW. Fadlullah, kirimkan ke belakang itu. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi. Kadangkala kita heran, tatkala muncul generasi manusia yang lahir, lalu mereka tidak mengenal sahabat Nabi. Mulai mencela para sahabat, memburuk-burukkan para sahabat Nabi. Ada apa sih engkau dengan sahabat Nabi? Kenapa kau begitu bencinya kepada sahabat Nabi? Padahal Allah Jalla Jalaluh ridha kepada para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'una tahta syajarah. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ. Allah telah ridha. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang tahu dengan masa depan manusia, dengan apa yang akan terjadi dengan manusia itu. Allah tahu di surga apa di neraka tuh hamba. Allah ridha dengan para sahabat yang berbaiat kepada Rasul SAW di bawah pohon. Para sahabat membaiat Rasulullah SAW. Abu Bakar membaiat Nabi SAW. Umar bin Khattab membaiat Nabi SAW. Dan Uthman bin Affan. Uthman ketika itu tidak hadir di sana. Tidak ikut berbaiat. Karena Uthman diutus oleh Nabi untuk masuk ke dalam kota Mekah. Untuk mengadakan negosiasi. Pada tahun ke-6 Hijriah. Uthman gak balik. Ada berita yang disampaikan bahwasanya Uthman terbunuh. Maka baiat yang dilaksanakan itu demi Uthman. Akan mereka berbaiat, baiat alal maut. Berjanji untuk siap mati. Ketika pas selesai Abu Bakar, Umar baiat, Rasulullah SAW meletakkan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya. Beliau mengatakan, "Hadhihi li Utsman." Baiat ini untuk Utsman. Baiat Utsman itu menggunakan tangan Rasulullah SAW. Allah ridha kepada فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah tahu dengan isi hati mereka. Kita ini bisa ngomong ikhlas. Kita bisa ngomong kita benar-benar berjuang untuk Allah. Bisa. Tapi Allah tahu dengan kebenaran ucapan kita. Adapun para sahabat Nabi yang berbaiat di bawah pohon itu, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah tahu dengan isi hati mereka. wa athabahum fathan qarib, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah itu alim. Lalu muncul ada sebagian manusia yang baru belajar, yang mungkin gak pernah belajar selama hidup, lalu mencela para sahabat Nabi, meragukan kejujuran mereka. Gak apa-apa kau ragu dengan kejujuran mereka, itu urusanmu. Tapi Allah tidak ragu dengan kejujuran mereka. Kita punya Rabb yang menurunkan Al-Quranul Karim, yang telah memberikan kesaksian kepada mereka, kepada para sahabat Nabi. Maka kita memohon kepada Allah agar menyambungkan salawatnya untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Talib, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang di majlis ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama Rasulnya, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, dan bersama Ali bin Abi Talib. Ala sururin mutaqabilin, di atas ranjang-ranjang yang saling menghadap kepada mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita duduk kembali mengaji majelis sa'ah. Waktu kita mengaji itu lebih sedikit daripada waktu kita mencari dunia. Maka usahakan yang sedikit ini ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah. Orang pertama yang akan menjadi koreknya api neraka. Ahlimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang pertama akan menjadi koreknya api neraka adalah orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Dia yang pertama koreknya api neraka. Maka semoga kita yang hadir di sini, yang belajar, yang telah juga akan mengajarkan ilmunya, yang ngaji, baca Quran, tidak menjadi koreknya api neraka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tema kita hari ini, mau dibawa kemana diri ini? Ya, kita perlu tahu bahwa Allah menciptakan kita itu dengan satu tujuan. Itu bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Bukan. Tempat bersenang-senang sudah Allah sediakan. Tapi banyak di antara kita yang lalai, lupa terus. Tapi itulah manusia. Al-iman yazdad. Iman itu naik kadang-kadang, membuat hati kita lembut. Sehingga kita bisa berzikir, kita bisa sholat malam, kita bisa sholat duha, kita bisa bersedekah. Tapi kadang-kadang iman itu turun dan membuat hati kita keras. Datang ke majelis ilmu, tapi pulang gak dapat apa-apa. Mungkin niat, mungkin kurang konsentrasi. Tatkala kita keluar rumah, naik mobil nih, berlima. Supirnya tidak punya tujuan. Kita tanya, "Kang, mau kemana, Kang?" "Gak tahu." Naik. Orang yang menyetir mobil tanpa punya tujuan, dia bisa membahayakan dirinya, membahayakan orang yang bersama dia, keluarganya, dan membahayakan orang yang di sekitarnya. Karena kita lihat ketika orang gak punya tujuan, dia bingung, toleh kiri, toleh kanan. Kadang-kadang dia berhenti, rating mobil ke kanan, dia ke kiri. Karena dia bingung, mau kemana gak tahu. Sama pula dengan orang yang punya tujuan, tapi tidak tahu jalan menuju tujuan itu. Dua-duanya akan tersesat dalam kehidupan ini. Kita tahu tujuan kita hidup, tapi kita gak tahu jalan menuju kepada target dari kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin, perlu kita ngaji. Sepekan sekali, gak apa-apa. Rutin, usahakan rutin. Kita cari rezeki aja rutin. Masa cari ilmu gak rutin? Dari SD kita belajar dunia terus. SD bayangkan anak SD. Belajar dari jam 7 sampai jam 1. Pelajaran-pelajaran yang mungkin kurang berguna. Kemarin saya, ini lagi ujian anak-anak nih. Namanya orang tua kepingin anaknya lulus. Itu ngelihat pelajaran anaknya, ya Allah. Harus belajar anak kita pelajaran-pelajaran yang untuk dunia juga kurang bermanfaat, apalagi untuk akhirat. Belajar tentang ada Jong Java, ada Jong Minangkabau, nanti Jong ini ganti berubah nama jadi apa, ganti berubah nama. Anak SD kelas 3, anda ngomong, ya Allah nak, kesian kau nak. Kalau kita sudah tahu anak kita jauh dari Allah, dari SD, kita pun sama dulu ketika SD mungkin. Terus yang terjadi dunia. SMP kayak gitu, dunia yang dicari. Pelajaran agama tuh cuma 2 jam dalam sepekan dan tidak diujikan di ujian nasional. Nggak belajar pun nggak apa-apa. Padahal itu pegangan kita. Di situ kita tahu mau dibawa kemana diri ini. Tapi memang banyak manusia yang gak tahu mau dibawa kemana dirinya sehingga dia bingung dalam kehidupan ini. Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menciptakan lautan. Burung-burung yang indah. Allah punya maksud menciptakan kita. Sebagaimana seorang karyawan yang didatangkan untuk bekerja, maka dia akan diberikan penataran. Kenapa mesti ada yang namanya pusdiklat? Dididik tuh orang-orang, ente bekerja untuk ini loh. Engkau digaji untuk ini. Itu yang terkadang kita nih, pelajaran untuk itu sedikit sekali. Kita ingin naik pangkat supaya gaji tambah. Dunia lagi. Kita ingin belajar ambil S2 supaya gajinya lebih besar lagi. Dunia lagi yang kita cari. Padahal semuanya akan hilang. Allah menceritakan tentang maksud penciptaan kita. Di surat Tabarok. Yang insya Allah kita sering membaca surat itu. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kepemilikan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu berbuat apa saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut, kematian. Kita dulu enggak ada. Kita enggak pernah mengajukan proposal untuk hadir di muka bumi ini. Lalu Allah ciptakan kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Oh, ternyata hidup ini ujian. Naam. Kaya, miskin, ujian. Jangan berpikir orang-orang kaya, kalau dia sedang diluaskan rizkinya, dia tidak sedang diuji. Diuji. Ada yang tidak lulus ujian dalam kekayaan seperti Qarun. Allah buka pintu dunia buat dia. Kaya raya. Bahkan menjadi orang pertama mungkin. Nomor satu terkaya di masa Nabi Musa. Tapi lupa dengan tujuan dia hidup. Dapat dari mana kau rizki itu? Dapat dari mana kau rumah itu? Kau bisa beli mobil dari mana mobil itu? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat rizki kayak gini. Karena aku punya ilmu. Aku bisa dagang. Aku sekolah. Aku berhasil karena aku punya ilmu. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang lebih berilmu dari engkau, tapi gak dikasih rizki sama Allah. Profesor-profesor di ekonomi, profesor dalam perdagangan, miskin. Yang kaya pedagangnya, profesornya miskin. Antum kalau tahu namanya motivator-motivator. Memberikan motivasi. Dibandingkan sama pedagangnya, lebih kaya mana? Pedagangnya. Yang punya ilmu motivatornya. Berarti siapa yang berhak membagi rizki? Allah Jalla Jalla. Maka Allah tekankan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuannya. Liya'budun. Agar mereka mentauhidkan aku. Agar mereka mengabdi kepada aku. Agar mereka memurnikan segala ibadah untukku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku gak butuh mereka cari rizki buat aku, kata Allah. Ngumpulin duit, kerja pagi sampai sore. Ma uridu minhum min rizqin. Nggak butuh. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku juga nggak minta dari mereka supaya mereka kasih makan aku, kata Allah. Kenapa? Camkan di benak kita. Tatkala kita bersedekah. Tatkala kita berbagi. Tatkala kita makan, ngasih sama istri. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rizki. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan rizki kepadamu dan Allah tidak memberikan, enggak bakalan tuh uang nyampe sama engkau. Dzul quwwa, dia yang memiliki kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini menyilaukan. Membuat kita kadangkala lupa dengan tujuan utama kita. Sebagian orang sibuk kerja, cari dunia. Yang dipikirkan dua. Perut yang di bawah perut. Itu aja yang ada dalam benak dia. Antum melihat orang ketika sudah kaya, terkadang membuat dia banyak berbuat kemaksiatan dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi ketika miskin, kembali kepada Allah. Tidak sedikit di antara kita, tatkala sudah kaya raya, jarang datang ke pengajian. Antum lihat orang-orang yang berduit lebih ya. Ke masjid itu Jumatan telat. Jumatan aja telat. Pengajian gak ada. Bahkan dia lebih sering ke tempat maksiat daripada ke rumah Allah Jalla Jalala. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan dunia, Ustaz, kan gak apa-apa kita dicari kenikmatan dunia. Nah, doa kita juga mintanya kayak gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta sama Allah. Nah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Tapi doanya gak sampai situ aja. Kita lihat, ada orang yang doanya cuma sampai situ. Allah bercerita tentang orang-orang yang berangkat haji. Orang ketika berangkat haji, kita tahu mereka dipesenin doa. Di situ tempat-tempat mustajab. Mereka berangkat ke Arafah, ke Multazam, di Safa, di Marwah. Minta sama Allah. Allah menceritakan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Di antara manusia-manusia itu yang berangkat haji itu. Berangkat beribadah. Tapi isi doanya, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Minta dunia aja. Minta sehat, minta rumah, minta sukses, minta lancar. Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Nggak dapat apa-apa di akhirat kau. Karena kau cari dunia dari dulu. Itu yang kau pinta. Di akhirat, nggak ada apa-apa buat dia. Wa minhum. Tapi di antara mereka ada yang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di Allah, mudah-mudahan kau berikan kebahagiaan kepada kami di dunia. Butuh orang bahagia di dunia, na'am, tapi yang lebih dibutuhkan lagi, wa fil akhirati hasanah. Minta. Jangan pernah berlalu hari-hari kita kecuali kita baca tuh doa. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah seorang sahabat. Sahabat ini sakit. Sahabat ini sakit. Ka'annahu farh. Dia seperti anaknya burung. Kalau sakit, kadang-kadang kita lihat ayam ya. Ada ayam yang kalau kena penyakit itu jadi kurus, gak bisa gerak. Gitu. Ini sahabat kayak gitu kondisi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, hal da'autallaha bisyai'. Apakah engkau pernah memohon kepada Allah? Doa. Apa yang kau pinta? Nah, aku berdoa wahai Rasulullah SAW. Apa doanya? Seorang yang beriman dengan adanya hari pembalasan. Dia mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi-sanksi yang akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan di dunia, ya Allah. Dia tahu dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Apa kata Rasulullah SAW? La tutiqu dzalik, enggak mampu kau akan menahannya, enggak bakalan bisa kau melakukan. Ala da'awtallah, ala sa'altallah al-afiyah, kenapa engkau tidak minta afiyah kepada Allah, minta kesembuhan, keselamatan dari Allah? Ama qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa itu? Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu. Dan Allah menyembuhkan dia. Dunia dan akhirat ini milik Allah. Ma'asyiral muslimin. Tapi kalau bicara kelezatan dunia. Makan, kawin, nikah, rumah, kendaraan. Kenikmatan itu kenikmatan yang semu. Semu dan sementara. Binatang juga kawin. Bahkan kawinnya binatang lebih dari kawinnya manusia. Apa itu kenikmatan yang dicari? Kita lihat ayam. Satu ayam mungkin ada 5-10 betina. Satu ayam pejantan. Kawin. Apakah itu yang jadi pemikiran kita? Kenikmatan seperti itu. Maka, subhanallah. Antum melihat makanan kita sama yang dimakan dengan binatang. Lebih banyak binatang makan. Kita sepiring udah kenyang. Dan kenikmatan dunia itu akan terlupakan dengan satu penyakit. Allah kasih kita sakit gigi. Antum akan lupa nikmat bersama istri antum. Antum akan lupa nikmat pernah tidur di hotel bintang 5. Pernah makan makanan yang enak dengan sakit gigi. Seakan-akan antum tidak pernah nyaman dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sakit gigi itu sampai mati? Kegalauan di dalam jiwa. Allah kasih kita masalah. Pulang ke rumah gak bisa tidur. Makan, padahal makanan yang dibeli makanan paling enak sekota Bandung. Tapi gak enak buat dia. Itulah dunia. Kenapa kita harus berburu yang seperti itu? Dunia ini hanya tempat. Tempat ujian. Kita dilatih di sini. Diuji, lulus. Baru dapat piala. Baru dapat kenikmatan. Kalau kita nih sekarang kita berada di atas pasar. Setan-setan di pasar ini dulu milik orang lain. Pemiliknya mati. Lalu ada pemilik lain yang mengganti. Rumah-rumah yang kita tempatin dulu tanahnya milik orang lain. Kita beli. Kita bangun. Jadi milik kita. Tapi nanti kita juga akan digantikan dengan generasi yang lain. Semua akan ditinggalkan. Kalau bapak-bapak ini nanti keluar dari sini, selesai kajian, coba lihat. Lihat kebangunan-bangunan yang ada tuh. Lihat mobil-mobil yang banyak. Kata Allah Jalla Jalaluh, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kita jadikan yang ada di muka bumi ini itu perhiasan bagi manusia. Kesenangan bagi manusia. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Dan kami kata Allah akan menjadikan semua. Antum lihat semua yang antum lihat ini nanti. Akan menjadi debu. Rata. Mobil-mobil mewah yang banyak. Habis. Akan jadi debu. Gedung-gedung tingkat yang mungkin triliunan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kelak gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang menghiasi kota-kota. Akan kemana dia pergi? فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَى. Katakan kepada mereka, gunung ini gak ada harganya buat Allah. Allah akan menjadikan semuanya hancur menjadi debu yang berterbangan. Fayadharuha qa'an safsafan. La tara fiha iwajan wala amta. Bumi ini nanti akan jadi rata semuanya. Para jemaah, supaya kita tidak terlalu menghamba kepada dunia ini. Antum pernah lihat video tsunami di Jepang? Antum lihat. Mobil-mobil mewah dibawa semuanya ke laut. Kapal-kapal pesiar yang mewah habis. Gak ada harganya, jemaah. Coba kita lihat kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Supaya kita semakin yakin bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Selesai sholat kita senantiasa mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Allah tu ghaniyun hamid. Kita ni musim hujan ni banyak laron. Antum tahu laron? Laron tuh binatang yang dari rayap. Ketika musim hujan Allah kasih dia sayap. Dia bisa terbang. Andai kata seluruh umat manusia, seluruhnya, dengan semua dana yang diberikan kepada mereka, semua uang yang ada di dunia digunakan untuk membuat satu laron. Satu laron. Orang-orang pinter dan uang semuanya tidak akan bisa menciptakan satu laron. Kadang kalau manusia bangga bisa bikin robot. Ah, bikin robot. Bisa jalan robotnya. Seneng. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang kau banggakan? Kau bikin laron yang kecil kayak gini gak bisa. Bikin nyamuk gak bisa. Dan Allah bikin jutaan. Lalu Allah matikan semua. Orang ketika bikin robot. Kemudian dihancurkan robotnya. Akan sedih. Ini duit banyak yang dikeluarkan untuk itu. Allah tiap hari bikin laron. Allah tiap hari bikin nyamuk, bikin lalat. Maka ingat, law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah. Kita bisa bayangin nih hadis ini. Antum kalau dapat nyamuk, antum ambil tuh nyamuk ya. Antum lihat, law kanatid dunya, andai kata dunia dan isinya. Bandung, Jakarta, Indonesia, Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika. Andai kata semua dunia dan isinya ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk yang antum pegang. Masaqa minha kafirun syarbatama. Allah enggak akan kasih orang kafir satu tegukan air. Kalau dunia ada harganya, memang enggak ada harganya. Kalau semua orang itu mau bikin satu sayap nyamuk, bisa mereka? Bisa. Tapi dunia ini gak ada harganya di sisi Allah. Jalla. Tapi kenapa kita terus berusaha membawa diri kita untuk berlari dan terus berlari mencari dunia. Dan kita tahu dunia ini gak ada harganya di sisi Allah. Jalla. Ma'asyiral muslimin. Tapi tetap manusia itu lalai. Allah tuh sekali lagi tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Harapannya semuanya jadi orang kaya. Tapi kadangkala manusia sampai ke fase menumpuk harta. Bukan lagi mencari rizki. Fasenya ngumpulin. Allah mengatakan, Jalla jalau alhaakumut takathur. Yang membuat kalian lalai itu takathur. Banyak-banyakan harta. Dapat harta. Beli ini, beli itu. Ditumpuk duitnya di lemari itu. Mungkin kalau mau dimakan jamaah satu masjid ini, gak habis. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati, kalian tetap akan seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang ada di Juz Amma itu mengingatkan kita kepada hakikat diri kita. Kepada hakikat dunia ini. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada penduduk Mekah, menanamkan keimanan kepada mereka, tauhid, dan menanamkan kepada mereka bahwa dunia ini la syai. Allah ceritakan di Juz Amma itu segala tentang kiamat. Dari mulai amma yatasaalun wan nazi'ati ghorqa, malaikat-malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah fa idza ja'ati thammatul kubra fa idza ja'ati saha idza syamsu kuwirat idza sama'un fatarat idza sama'un syaqqat. Terus Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal-qari'ah. Diingatkan kita ini, kok jangan terlalu terbuai dengan dunia ini. Bakal hilang semuanya. Wailu likulli humazatil lumazah. Celaka buat orang yang suka mencela, mengumpat. Tuh, penumpuk-penumpuk dunia adalah orang yang suka mengumpat. Suka mencela orang lain. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlad. Alladzi jama'a mal, yang kerjanya itu ngumpulin harta dan ngitung terus dia itu. Bukan berarti enggak boleh ngitung duit, jemaah. Tapi antum harus ingat, ketika antum ngintuk duit itu, ada haknya orang lain di sana. Anak kadangkala kalau ngitung duit itu, ya Allah, ingat dengan alladzi jama'a malan wa'addad. Ngumpulin harta, dihitungin duit. Ada orang yang kerjanya ngelihat ATM. Alhamdulillah, masih banyak. Terus, ada orang yang kerjanya ngitung duitnya di brankas besi, dihitung udah berapa tuh. Subhanallah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta itu akan menambah umur dia. Kala. Akan membuat dia abadi sama sekali. Masyarakat muslimin. Modal kita itu bukan harta dalam kehidupan ini. Modal hidup kita bukan harta. Tapi apa? Anak kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Modal hidup kita. Masya Allah. Fadal. Kasih di sana. Waktu. Waktu. Orang punya uang 1 triliun, tapi waktunya habis, ditinggal duitnya. Pak, kok sudah mati Bapak? Ini duitnya masih banyak Bapak. Ini rumah, itu perusahaan, udah habis waktunya. Jadi kita harus tahu bahwa modal hidup kita bukan uang. Banyak orang miskin hidup masih, karena waktunya ada. Gak punya duit, iya, masih hidup. Tapi banyak orang kaya, mati. Jangan berpikir kadangkala, afwan. Orang kaya itu bisa nambah umurnya karena bisa berobat ke Singapura, bisa bisa habis. Datang waktunya dia mati. Maka yang kita harus pikirkan, waktu kita enggak panjang. Allah tidak memberi waktu kita panjang. Di dalam Al-Qur'an, di surat Qaf. Surat Qaf ini sering Nabi bacakan ketika khutbah Jumat. Nabi khutbah Jumat menggunakan surat Qaf. Ya surat Qaf itu yang dibaca. Sampai sebagian perempuan sahabat itu hafal surat Qaf dari mimbar. Karena seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan akhirat. Di surat Qaf ayat 19. Allah mengatakan, menceritakan detik-detik terakhir perpisahan kita dengan dunia ini. Apa kata Allah? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ja'at. Datang tuh sekarat itu. Kematian datang. Dan ingat, kematian itu ada sekaratnya. Sakrah itu bisa berarti mabuk. Orang mabuk dalam bahasa Arabnya disebut sakran. Kematian memiliki sekarat. Sekarat artinya sakit dia, penyakit dia, segala ketidaknyamanan yang dirasakan ketika kematian datang. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia enggak langsung meninggal, berhari-hari beliau sakit, jemaah. Dan jangan berpikir kalau orang matinya dengan sakit, berarti banyak dosanya dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan berkali-kali. Bahkan beliau mencelupkan tangannya ke dalam air, kemudian mengusap wajahnya, lalu mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Bahkan beliau sempat 3 kali pingsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit bertanya kepada para sahabatnya, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah pada salat? Kata para sahabat, "Belum. Mereka nungguin engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang tidak ingin menanti kekasihnya sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subba 'alal ma." Tuangkan air dari 7 kirbah. Lalu beliau mandi dan beliau bangkit untuk sholat. Pingsan Rasulullah SAW. Ketika sadar beliau bertanya lagi, sallallahu alaihi wasallam, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Belum. Rasul berangkat lagi, wudu lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika melihat Nabi sakit, Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah." Abdullah bin Mas'ud ini seperti kerabat sama Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kar rajulain." Wahai Rasulullah, sakitnya kau ini sakitnya 2 orang. Enggak mampu orang lain menahan sakitmu. Parah sakit Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, "Apakah karena engkau akan mendapatkan 2 pahala? Pahalanya 2 orang. "Naam," kata Rasulullah. Beliau siap menerima sakit itu di dunia aja, Mak. Karena setelah itu tidak ada lagi sakit buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang sekarat kepada kita. "Dzalika ma kunta minhu tahid." Itu yang selama ini kau lari. Kau kesana kemari. Berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian. Lupa bahwasanya kau akan mati. Mati itu tidak kenal umur. Enggak kenal. Jangan merasa yang muda. Enggak lah, anak kayaknya masih panjang kehidupan anak. Iya, itu harapanmu. "Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri." Berapa banyak anak muda yang ketawa dia. Sorenya ketawa, pagi ketawa. Padahal kain kafannya udah ditenun. Pisuk tinggal dibungkus dia. Dan kalau berpikir orang tua mati dahulu, subhanallah. Ada orang tua yang temannya semua sudah habis, cucunya sudah mati. Tapi dia masih hidup. Dan tidak kenal tempat. Jangan berpikir kalau umpamanya berada di Mekah kematian gak datang. Datang di sana. Dimanapun kita berada. "Yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyail." Jenderal bintang 4. Dengan pasukannya dia di belakang tuh. Gak akan kena peluru dia. Karena dijaga dengan ribuan pasukan. Dengan tank-tank yang berada di depannya. Bahkan dia menggunakan baju anti peluru. Mau tinggal cabut nyawanya. Mati. Kenapa kita gak sadar? Oke, kau mungkin selamat dari tembak. Gak bisa nembus dadamu. Tapi kematian tetap akan datang. Di tempat tidurmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah menceritakan detik-detik kematian. Karena kita melihat, kita sering melihat orang mati. Kita sering mendengar namanya fulan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan pundak kita udah berulang kali menggotong keranda. Dan tangan kita juga ikut menimbun yang mati di dalam kuburnya. Suatu saat yang ada di keranda itu adalah kita. Nama kita yang akan disebut pasti. Gak ada keraguan. Kita semua lagi ngantri. Bisa jadi yang pulang dari masjid ini nanti. Ada yang mati. Dokter mati. Apoteker mati. Yang bikin obat mati. Selesai Allah menggambarkan kematian agar kita sadar nih. Lalu Allah menggambarkan untuk kita kebangkitan. Andai kata kematian itu sebagai penghapus dan penghabis dari kehidupan ini. Selesai, orang mati selesai urusannya. Subhanallah, mungkin kita lebih baik loncat dari sini mati. selesai. Kalau memang setelah mati selesai. Orang yang punya utang, orang yang punya musuh, yang dia capek dengan kehidupan, tinggal loncat dari gedung yang tinggi, bunuh diri, mati, selesai. Nah, kandai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Tidak, jamaah. Ternyata di sana ada siksaan yang lebih dahsyat daripada sekedar engkau sakit hati. Subhanallah ya, kita benar-benar melihat negeri kita. Sangat memprihatinkan. Ada anak SMP bunuh diri. Gara-gara ditinggal pacarnya. SMP. Ada anak yang minta duit 20 ribu gak dikasih, bunuh diri. Subhanallah. Benar-benar moral. Pertama iman tentunya yang hilang dari mereka. Barakallahu fikum. Ini pengumuman untuk jamaah ibu-ibu. Dimohon untuk merapat ya. Duduknya maju ke depan dan merapat. Berikan kelapangan buat saudara-saudara yang baru datang itu. Karena banyak ibu-ibu yang masih berdatangan. Barakallahu fikum. Ketika meluaskan tempat untuk saudaranya. Jangan meluaskan karena ustadznya yang nyuruh. Jangan meluaskan tempat duduk karena gak enak sama temennya. Kita gak dapat pahala jadinya. Tapi luaskan karena Allah yang nyuruh. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, luaskanlah tempat kalian. Luaskan. Allah akan luaskan bagi kita. Para jamaah, selesai detik-detik kematian itu, Allah menceritakan detik-detik kebangkitan. Dalam artian, kalau kau mati, akan ada kehidupan yang lebih menakutkan. Wasa'atu adha. Lebih menakutkan kembali daripada sekedar kematian. Allah berfirman, lanjutan dari ayat surat Qaf ini. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id, maka akan ditiupkan di sangkakala malaikat Israfil. Sekarang sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kaifa an'am, gimana aku akan makan enak, tidur nyaman, sedangkan malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wa basaruhu ilal arsy. Dan dia memandang kepada arsy menunggu Allah perintahkan agar dia meniupkan. Ketika itu ditiupkan, selesai. Tapi kiamat datang dalam kondisi manusia belum siap. Sampai dikatakan ada yang lagi jualan. Mungkin masih ada pasar baru di nanti ini. Orang lagi jualan, lagi mau bayar, kiamat. Bukan kiamat itu dalam kondisi orang di masjid semuanya, ya takut sama Allah enggak. Allah bikin, la ta'tikum illa baghtah. Dia tidak datang kecuali dengan mendadak. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, dzalika yaumul wa'id. Ini hari yang dijanjikan. Allah menjanjikan kebaikan buat orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin yang setiap hari subuh semua orang tidur nih mukmin meninggalkan tempat tidurnya, berpisah dengan tempat tidurnya, dia menuju ke rumah Allah. Nih orang mukmin ketika siang hari orang sedang berjualan, dia tahu Allah udah masuk zuhur. Tokonya tutup apa tetap buka? Pasar baru tutup apa buka jemaah? Mungkin sebagian masih buka, tapi sebagian udah subhanallah. Enggak apa-apa, aku rugi enggak apa-apa. Kan kadangkala orang tutup itu takut apa? Nanti pelanggannya kabur ke sebelah. Pelanggan itu siapa yang menciptakan? Allah. Kok datang ke rumah Allah, datang ke atas naik. Allahu Akbar. Tapi jangan Allahu Akbar, itu nanti ya Allah gimana itu ya kalau ada pelanggan yang tulis sedang menghadap. Oh. keren gak jemaah? Bikin dong. Tulis di tokonya. Orang sudah kemana nih? Sedang menghadap Allah. Subhanallah. Kalau sedang sholat kan biasa. Tapi bikin sedang menghadap Allah. Datang. Sini. Kita doa tuh. Allahu Akbar ya Allah. Pasar baru ini milikmu semuanya Allah. Semuanya. Kenapa aku takut pasal rizki? Innallaha huwar razzaq. Hari perjanjian. Seorang mukmin akan mendapatkan surga. Tapi ada orang-orang yang ragu. Nah, orang yang ragu itulah. Sehingga dia tidak mau beramal untuk akhiratnya. Afwan, anak ini pilek ya. Sejak 2 hari. Jadi ada yang mengalir di hidungnya. Lalu manusia dikirim ke padang mahsyar. Keluar dari kuburnya. Jasad yang udah jadi tulang belulang yang sudah hancur akan tumbuh kembali. Manusia akan dibangkitkan enggak punya apa-apa. Uratan hufatan ghurlan. Urah telanjang. Yang mungkin di ketika hidupnya punya toko baju. Bahkan dia memiliki 1 gudang baju. Bakal dibangkitkan telanjang. Hufatan. Enggak pakai alas kaki. Maka coba kalau kita sekali-kali pakai alas kaki. Ya. Ingat suatu hari aku akan berjalan menuju Allah tanpa alas kaki. Kurlan dalam kondisi belum disunat. Berangkat menuju ke padang mahsyar. Allah mengatakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Semua jiwa akan datang menuju kepada Allah di padang mahsyar bersama 1 pemandu dan 1 sak. Jadi semuanya akan bersama saksi dari malaikat dan pemandu yang mengantarkan dia. Allah Jalla Jalaluh menjadikan saksi buat kita itu bukan hanya malaikat. Iya, ada malaikat yang mencatat. Mungkin ada orang yang gak ngelihat kita berbuat dosa. Dan kebanyakan pelaku dosa tuh sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu dosa tuh dosa yang aku lakukan. Ketika malaikat menjadi saksi, manusia menolak. Kata dia, ini malaikat yang jadi saksi. Apa kata mereka? Kami minta saksi dari diriku sendiri. Ya Allah, bukankah engkau berjanji tidak akan menzalimiku? Iya. Aku tidak ridho dengan saksi selain dari diriku sendiri. Baik. Allah mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka datang, mereka minta saksi dari diri mereka, Allah kasih saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Sam'uhum. Pendengaran mereka. Gak pakai alat perekam. Mungkin sekarang kita ngomong direkam, bukti. Engkau konspirasi. Engkau melakukan tindakan yang mana buktinya? Nih, rekaman. Tapi bagaimana nanti pada hari kiamat itu yang menjadi saksi pendengaran kita sendiri? Ngomong tuh pendengaran. Apa yang diucapkan dengan mulut tuh pendengaran kita. Karena kita ngomong akan terdengar oleh bahkan yang terbetik di hati kita. Wa absaruhum, penglihatan kita. Bukan pakai kamera. Ada orang ngamera kita lagi berbuat dosa. Mana buktinya nih? Nanti pada hari kiamat, kiamat ternyata semua yang kita lihat itu terekam oleh mata kita. Ada rekaman yang akan ditampakkan oleh mata kita ini, ya Allah. Mata kita jadi saksi. Kita pun akan melihat dosa-dosa kita. Nih, engkau lakukan. Allahu Akbar. Kita ini bersyukur sama Allah. Allah itu latif. Allah itu maha lembut. Dosa-dosa yang kita lakukan itu disembunyikan sama Allah. Andai kata setiap kali kita berbuat dosa dengan mata kita, dengan pendengaran kita, atau dengan tangan kita, kita gak bakal bisa duduk di sini. Anda gak bakal bisa ceramah di sini. Tapi Allah tutupin. Karena Allah ghafur rahim. Wajuluduhum, kulitnya akan jadi saksi. Apa yang kau sentuh? Kau melangkahkan kakimu kemana? Bima kanu ya'malun, dengan semua yang dilakukannya. Selesai. Ketika mulutnya dikunci dan dia mendengarkan persaksian dari telinga, mata, dan kulit dia semuanya, Allah lepas supaya dia berbicara kembali dengan lidah. Maka orang ini berkata, waqalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau kok maunya jadi saksi atas kami? Untuk pemberatan kami. An kuntunna unadil. Orang yang berkata, aku tadi itu lagi belain kalian supaya enggak disiksa dalam api neraka. Apa kata kulit kita? Qalu antaqana Allah. Yang ngajak kita bicara tuh Allah. Alladzi antaqa kulla syai. Allah yang bisa membuat segala sesuatu bisa berbicara. Para sahabat mendengar kerikil di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Allah bisa mengajak bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kalian pertama kali. Setelah selesai, dibawa ke padang mahsyar, dikasih saksi, Allah mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau selama ini lalai. Lupa. Pasti akan ada hari kebangkitan ini. Akan ada yaumul hisab. Dan yaumul hisab ini sebenarnya tiap hari kita katakan, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ya Allah, kau yang memiliki hari pembalasan. Fakashafna anka ghita'ak, fabasarukal yauma hadid. Kita buka, kita singkap tabir yang menutup wajahmu, yang membuat engkau lalai selama ini. Lalai. Tapi apa mungkin dia bisa berubah ketika itu? Ya Allah, iya ya Allah, na'am. Manusia ingin berubah, ingin. Mulai ketika sakaratul maut datang, dia mengatakan, qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan aku, ya Allah, sebentar. Beberapa detik kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Rumah. Kendaraan. Dia ingin bersedekah dengan semuanya mungkin. Allah. Selesai. Ketika disingkap, udah gak ada lagi kesempatan untuk balik jamaah. Sekarang engkau bisa memandang dengan benar. Dengan tajam. Tapi udah gak ada gunanya. Malaikat melamporkan semua catatan amalannya. Dia mengatakan, wa qala qarinuhu qarin. Manusia itu punya qarin dari malaikat, punya qarin dari syaitan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya Allah, ini catatan yang aku catat dari semua amalannya. Semua aku simpan di sini. Lalu setelah hisab, catatan di situ di padang mahsyar itu jamaah, proses Allah nas'alullah at-taisir ya. Semoga Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisab itu yang pertama sidang. Setelah sidang akan ada rapot yang dibagikan. Rapot ini bisa jadi sebelum sidang dan rapot bisa jadi diterima setelah sidang nantinya. Sebelum persidangan apa yang namanya B berita BAP? Berita acara peradilan. Pemeriksaan. Dikasih tuh nih beritanya. Udah semua dicatat di situ. Dihisap. Kemudian setelah itu nanti ditimbang. Karena ada orang-orang yang banyak catatan amalannya. Bagus, Masya Allah. Dilihat, Masya Allah, amalannya banyak banget dia. Ada yang seperti gunung dia bawa amalannya. Tapi akan ditimbang untuk melihat kualitas amalannya. Banyak di antara kita yang sedekahnya, Masya Allah, mungkin sampai miliaran. Seperti gunung dia akan bawa. Tapi ketika ditaruh di timbangan seperti kapas yang gak ada bobotnya. Karena tidak ikhlas ketika beramal. Banyak sholat. Haji dia bawa amalan itu. Ditimbang nanti. Akan tampak benar enggak kau selama ini beramal untuk Allah Jalla Jalaluh. Jangan cuma kelihatannya bagus. Tapi dalam timbangan ternyata rendah. Ketika selesai ternyata catatannya buruk, timbangannya rendah. Fa'amma man thakulat mawazinuh fahuwa fi aishatir radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah. Allah mengatakan kepada dua malaikat yang tadi membawa. Ada malaikat pemandu dan satu malaikat menjadi saksi. Allah katakan, Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkan ke neraka jahannam. Semua orang-orang kafir yang durhaka, yang keras kepala, yang gak mau dikasih tahu. Manna'in lil khair. Manna' lil khair. Yatim. Ada orang-orang yang pelit bersedekah. Pelit dengan harta yang dia miliki. Diragukan keimanan orang yang pelit. Ustaz, benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul debu di jalan Allah yang dicium oleh orang seorang mujahid fi sabilillah, tidak akan berkumpul dengan asap neraka jahanam di perut seorang hamba selama-lamanya. Wala yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada, dan tidak akan berkumpul selama-lamanya di hati seorang hamba sifat pelit dan keimanan. Kumpul jamaah. Jadi kalau sampai kita ini pelit, kita bakhil dengan uang kau dapat dari mana sih? Kau bisa dapat fulus tuh dari mana? Tadi tuh ada kotak amal. Ketika datang kotak amal, subhanallah, mesti yang kita keluarkan yang paling kecil. Enggak usah. Dulu, sekarang udah enggak. Insyaallah. Ana izin minum juga. Pelit. Ini orang yang dimasukkan ke neraka, yang dilemparkan ke dalam neraka, manna'in lil khair. Yang menghalangi orang dari kebaikan yang dia miliki, dari harta yang dia kumpulkan. Apa yang membuat engkau itu? Kadang-kadang memang gini nih, sifat pelit itu sudah bawaan lahir. Nah, makanya Allah berfirman, وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ, barang siapa yang dipelihara dari sifat pelit jiwanya. Kita ini cinta sama harta. وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Oh, Masya Allah. Yang gak suka sama fulus itu cuma ayamnya. Antum coba lempar duit 100 ribu ke ayam. Subhanallah. Dia mungkin ngelihat kita. Ini benar gak nih orang ini? Mana gak makan gituan? 100 ribu gak mau dia. Tapi manusia, Allahu Akbar. Penghuni surga tidak pelit. Ketika Allah berbicara tentang penghuni surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tu surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Lil muttaqin. Apa sifat pertama orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Duitnya dari Allah. Allah janji, aku kasih satu, Allah ganti 700 kali. Kenapa aku pelit? Investasi, ya, Mak. Orang sekarang kalau ada investasi di pasar baru nih, kau masukkan ke tokoku, nih, kau masukkan 100 juta, tiap bulan dapat untung 100 juta. Mau, ya, Mak. Mau, antu. 100 juta dapat 100 juta. Tapi kalau yang menawarkan Allah, kau kasih 100 juta, kau kasih 1 juta, Allah akan lipat gandakan 700 juta. Antum mau keluarkan 1 juta. Ragu. 1 juta, 700 juta, Allahu Akbar. Manusia. Kalau Allah yang ngomong, subhanallah. Allah janji. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Allah melipat gandakan kepada untuk siapa yang Allah kehendaki. Tolong, jangan-jangan kita termasuk dari Allah ketika berbicara tentang orang kafir. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Kau tahu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa? أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Itu orang-orang kafir. Mereka adalah orang yang pelit, yang menghardik orang-orang miskin, gak suka ngasih makan orang. Itu sifat orang kafir. Mukmin, dia adalah orang, subhanallah. Ada salah seorang ulama mengatakan, aku ini malu kalau ada orang minta duit sama aku, minta bantuan sama aku, lalu aku gak ngasih sama dia. Padahal aku memohonkan bagi dia surga. Aku minta, ya Allah, adkhilhul jannah, ya Allah. Aku gak pelit memohonkan bagi dia surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi masa aku pelit untuk ngasih dia? Manna'in lil khair. Mu'tadin murib. Tuh. Orang kafir itu orang yang zalim, yang suka melampaui batas. Penghuni surga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Penghuni surga manusia, mana yang gak berbuat dosa. Tapi penghuni surga itu alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat sama Allah, lalu mereka memohon ampun kepada murid. Ini penghuni neraka, ragu. Meragukan adanya kehidupan setelah kematian. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil azab syadid. Dia adalah orang yang menjadikan bagi Allah sekutu. Kita ini orang-orang Islam di sini. Jangan bicara masalah syirik. Subhanallah. Emangnya orang Islam sudah selamat dari kesyirikan? Banyak. Sampai hari ini orang Islam masih berbuat syirik dan tidak ngerti mungkin dia berbuat syirik. Subhanallah. Baru kemarin ada teman datang, dia cerita ketika dia mau menikahkan putranya. Kebetulan anak yang khutbah nikah, dia cerita. Anak datang ke rumah, Ustaz, di belakang rumah itu ada sesajen, Ustaz. ada beras, ada minyak, ada bubur, ada pisang, ditaruh. Ana tanya, keluarga ana muslim semua Ustaz, enggak ada yang Buddha, enggak ada yang Hindu. Ana tanya, siapa yang bikin ini? Ada yang ngaku di rumah. Kalau ada yang enggak ngaku sudah. Para jemaah, kita kan cari selamat kan? Kita ingin cari selamat. Anak kita kepingin pernikahannya lancar. Nih, yang punya toko kadangkala ingin, subhanallah, tokonya lancar, banyak pembelinya. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Pasang jimat. Kadangkala di tokonya dipasang fotonya orang soleh. Supaya datang orang-orang, subhanallah. Apakah Allah nyuruh seperti itu? Kenapa kau tidak minta kepada yang tiap hari kau minta? Tiap hari kau sholat mengatakan, Iyyaka na'bud, kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Apapun permasalahanmu, jangan berangkat ke dukun. Jangan minta tolong sama jin. Dosa. Ana setelah berangkat dari sana, rame Ustaz. Iya, rame. Tapi Allah murka kepadamu. Karena Allah mengharamkan seorang berangkat menuju ke tempat-tempat seperti itu. Kan kau minta, kau butuh. Apakah dukun itu bisa menurunkan hujan dari langit? Enggak bisa. Apakah dia bisa menahan tatkala malaikat maut mencabut nyawa dia? Enggak bisa. Kenapa sekarang kau minta tolong sama dia? Ada dukun di Yaman yang dia itu tobat, Masya Allah. Dia cerita ketika ana jadi dukun, itu yang datang jenderal. Orang-orang kaya yang ingin naik pangkat. Ana cuma ketawa-ketawa. Kalau ana bisa naik pangkat, ya ana dulu naik pangkat, kata dia. Ana kayak gini nih cari duit, kata dia. Subhanallah, orang tuh percaya, datang. Sampai ada petinggi-petinggi negara tuh datang ke dukun. Minta tolong sama dukun. Kata dia, alhamdulillah ana dapat hidayah dan semoga hidayah itu terus mendampingi dia. Orang-orang yang beriman, itu orang yang paling takut dengan kesyirikan. Orang yang beriman. Doanya orang yang beriman itu, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ini yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau memalingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Karena jangan merasa antum aman setelah Islam enggak akan berbuat syirik. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada Nabi yang sholat sampai bengkak kakinya, beliau yang berangkat umroh, berangkat haji, beliau yang menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, Allah mengatakan kepada beliau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat syirik, andai kata, dan hasya lillah, enggak mungkin beliau berbuat syirik. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran buat kita nih. Jangan merasa ana haji udah 7 kali Ustaz, enggak mungkin ana berbuat syirik. Subhanallah. Siapa yang menjamin engkau tidak bisa berbuat syirik? La in asyrakta, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu akan hangus, akan gugur. Salatmu, hajimu, zakatmu, puasamu, wala takunanna minal khasirin, engkau nisa akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Akhirnya manusia ketika dimasukkan ke neraka, dia akan protes. Protes kepada siapa? Kepada setan. Allah mengatakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Temannya, korinnya dari setan mengatakan, ya Allah, aku tidak menyesatkan dia, ya Allah. Enggak. Yang orang ini, ya Allah, ini yang menyesatkan ana nih. Kata dia, setan enggak, ana enggak menyesatkan ente. Ente sendiri, suruh siapa ente ikut ana. Setan nanti akan berkhutbah, berceramah di neraka, jemaah. Ketika orang-orang pada nyalahkan setan. Ya memang setan yang menyesatkan. Tapi kan setan, anak gak pernah maksa inti. Inti yang ikut anak. Waqala syaitanu lamma qudil amr. Ketika sudah selesai, diputus semuanya. Yang di surga, yang di neraka. Setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku juga janji buat kalian. Namun aku tidak menempati janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak punya kekuasaan apa-apa kepada kalian. Setan emangnya bisa maksa kita enggak sholat? Kita dipegangin sama setan gitu. Dipegangin untuk masuk ke tempat maksiat, dipegangin untuk berzina. Setan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan." Aku enggak punya kekuatan apa-apa. Illa an da'utukum, kecuali aku panggil engkau, sini. Dan kau ikut. Emangnya salah aku? Kau yang ikut. Subhanallah. Ini Allah ingin memberikan siksaan batin kepada orang-orang. Karena orang, iya ya, ana ternyata yang salah. Betul. Fala talumuni. Kata syaitan, inti jangan nyalahkan ana. Walumu anfusakum. Kalian celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kata syaitan, aku tidak bisa nolongin kalian dan kalian tidak bisa nolongin anu menolongin aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri. Kata setan, engkau dulu berbuat syirik kepada aku ya. Menjadikan setan tandingan buat Allah minta tolong tadi bikin sesajian ini itu buat setan. Cari pesugihan lewat jin, lewat macam-macam. Kata setan, aku berlepas diri dengan segala kesyirikanmu. Aku kafir dengan segala kesyirikanmu. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Orang-orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Ketika ribut, apa kata Allah? La takhtasimu ladai. Kalian enggak usah ribut di depanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Udah selesai. Aku turunkan peringatan-peringatan. Ada Quran, ada majelis-majelis ilmu, ada kajian-kajian. Kau enggak datang. Dipanggil ke tempat kemaksiatan, tapi subhanallah jemaah. Kita tuh manusia. Tempat karaoke itu bayar enggak? Rame apa sepi? Bayar sepi. Bayar rame jemaah. Masjid ketika sholat duhur, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Bayar enggak? Gratis. Rame apa sepi? Sepi jemaah. Memang jalan menuju neraka itu huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat kita. Semua yang syahwat kita nyaman, itu. Orang suruh bayar, berapa? Bayar. Ketika diminta sumbangan buat masjid, mikir. Subhanallah. Untuk kemaksiatan gak mikir. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Gak ada. Ucapanku tidak bisa dirubah. Aku tidak mendolimin satupun dari hambaku. Semuanya sudah dikasih peringatan, dikasih fasilitas, kasih kenikmatan. Lalu Allah mengatakan, pada hari itu, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pada hari itu Allah akan berkata kepada neraka, hal imtala'ti, apa engkau sudah penuh? Udah enggak cukup menampung orang-orang. Apa kata neraka? Hal min mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah yang aku akan siksa di sini? Tidak akan penuh neraka itu. Sampai Allah yang membuat dia jadi penuh. Selesai. Neraka. Yang beriman kemana? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Neraka, surga akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggak jauh buat mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini yang dijanjikan kepada kalian bagi semua awwab. Surga itu untuk orang yang suka kembali kepada Allah. Okelah, mungkin kita di masa muda banyak berbuat dosa. Mungkin kita enggak tahu dengan hukum ini, hukum itu. Kita terlalaikan, terlupakan di situ. Awab, kembali kepada Allah. Datang ke rumah Allah. Subuh ke rumah Allah. Zuhur balik lagi sama Allah. Itu sholat yang jagain kita. Hafiz. Dia menjaga dirinya dari yang haram-haram. Menjaga keluarganya dari yang haram-haram. Man khasyir rahmana bil ghaib. Dia adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman. Khasyia Ar-Rahman. Takut kepada Ar-Rahman. Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Karena sebagian orang itu karena sebagian orang tuh senantiasa berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada dirinya. Allah tuh maha pengampun. Tenanglah, ente jangan terlalu memberat-beratkan. Islam tuh agama yang mudah. Berbuat dosa, sholat dihapuskan. Istighfar selesai. Berangkat umroh dihapuskan. Kan al-umroh tu ilal umroh tikafar. Dari satu umroh ke umroh satunya kan penghapusan dosa. Allah katakan khasyiyar rahman. Dia takut kepada Allah ar-Rahman. Kenapa? Karena Allah itu syadidul iqab. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ibadi, Muhammad kabarkan kepada semua hambaku, Anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Rabb yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azab itu adab yang pedih sekali. Maka orang ini khasyir rahman bil ghaib. Kita enggak ngelihat Allah. Enggak. Tapi dalam kondisi gaib Allah pun kita menyembah Allah. Dalam kondisi kita gaib di depan orang-orang enggak ada yang ngelihat, kita tetap takut sama Allah. Wa jaa bi qalbin munib. Dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam. Beda dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu dilemparkan. Penghuni surga dipersilahkan. Allah mengatakan udkhuluha bisalam. Ketika orang-orang selamat dari Jahannam, mereka melewatin sirat. Kemudian mereka menuju ke neraka, menuju ke surga afwan. Ternyata pintu surga tertutup. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang, ada biasanya pintu gerbang itu yang memiliki untuk buka, untuk ngetok itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang dan mengatakan faqaqat tul bab, aku gedor. Lalu malaikat yang di dalam bertanya, man hadza, siapa ini? Muhammad sallallahu ala nabiyina wasallam, Allahumma ijma'na wa iyyahu fi jannatin na'im. Apa kata mereka itu? Umirtu an la aftah illa bika, aku diperintahkan tidak boleh buka pintu surga sampai engkau yang pertama kali memasukinya. Dibuka pintu surga itu, mereka pun masuk. Setelah Rasulullah SAW masuk, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan segala keselamatan buat kalian. Dzalika yaumul khulud, itu hari keabadian. Kenapa Allah sebutkan keabadian? Soalnya kalau kita hidup di dunia, ada orang mengatakan ini, kau aku kasih fasilitas, rumah, istri, mobil, semuanya milikmu. Kau gunakan semaumu. Tapi waktumu cuma 70 tahun. Dikasih jam dia. Ini jam. Kau taruh di rumahmu. Waktumu cuma 70 tahun. Setiap berkurang harinya berkurang. Ketika sisa 60 tahun. Dia akan enak makan. Ya Allah tinggal 60 tahun. Terus ketika tinggal 1 tahun. Bagaimana perasaan dia akan meninggalkan segala nikmat itu? Susah. Maka Allah katakan kepada penghuni surga. Yaumul khulud. Hari kekal kalian. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Semua yang diinginkan akan dia dapatkan dan kami akan memberikan tambahan. Para jamaah, manusia itu bebas. Antum mau dibawa kemana diri antum? Mau dibawa kenikmatan dunia yang hanya 70 tahun, 80 tahun? Ya monggo. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh antum datang ke masjid ini, enggak butuh Allah. Yang mau kufur monggo, kata Allah. Karena Allah telah memberikan pilihan. Tinggal kita yang menentukan. Hadza wallahu a'lam. Sebab itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nam, kami harapkan kepada bapak-bapak ibu yang ingin bertanya, silakan ditulis dalam kertas dan diajukan ke depan. Kepada panitia, kami harapkan ada satu mic yang standby di tempat ibu-ibu. Mungkin ada yang tidak bisa menanyakan pertanyaan, silakan langsung nanti insyaallah jawab dengan Ustaz. Nam, fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ada pesan Ustaz, ada pesan WA masuk ke panitia. Mengatakan ana mau berangkat kajian udah nyampe Cicahem. Aduh, susah mah ini jemaah. Qadarullah ada kabar nenek ana meninggal. Tolong sampaikan ke Ustaz dan minta doanya dari jemaah ya. Ya kita doakan semoga ahsanallahu azaahu wa ghafara liman yati Allah maghfir lahu wa rahamha wa afiha wa fa'anha. Subhanallah jemaah ya. Orang yang belajar nuntut ilmu itu. Di sini niat kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ikhlas ya. Ketika kita keluar dari rumah kita, kita tuh pada hakikatnya sedang menuju ke taman-taman surga dan menuju ke surga Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu agama nih. Kalau ilmu umum ya berguna ilmu umum sebagian untuk dunia dia kadangkala. Kalau dia niatkan buat akhirat insyaallah. Tapi ilmu agama ini tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi ketika kita keluar, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, aku menuju ke surgamu. Assalamualaikum. Hidup saya, waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup saya banyak maksiat, sehingga sholatku terasa hampa tanpa makna. Tidak ada getaran kehadiran Allah dalam hati dan jiwa. Bagaimana agar sholatku, hidupku lebih merasakan kehadiran Allah subhanahu. Para jamaah, dosa itu meninggalkan nokta hitam di dalam hati, di dalam jantung. Ada nokta hitam. Ketika seorang berbuat dosa sekali, satu dosa. Dua kali dua nokta, tiga nokta. Ketika banyak, hatinya itu tertutup dengan dosa. Sehingga di antara sanksi yang Allah berikan kepada hamba, gak nyaman dia beribadah. Ya beribadah karena dosanya udah penuh di hatinya. Terus caranya gimana? Yang pertama tobat. Dan banyak-banyak istighfar. Terus istighfar. Untuk membersihkan. Seperti antum melihat, kalau ada besi yang udah karatem, apa kira-kira dicuci sama sabun hilang karatnya? Pakai apa? Kadangkala harus pakai. Mungkin harus dipanasin ulang. Terus. Mungkin seperti itu hati kita. Kadang kalau udah banyak berbuat dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Lalu pelajarin. Kenalkan diri kepada Allah. Jala-jala. Oke, hari ini hampa. Terus dengan banyak istighfar. Insya Allah akan datang tuh nantinya. Ke kedamaian di dalam hati. Kemudian juga perlu dipelajari bacaan-bacaan sholat ya. Sehingga kita hadir. Ibnu Qayyim itu punya buku tentang sholat. Dia ceritakan ketika orang mulai bertakbir. Mulai membaca doa istiftah. Mulai dari wudu dia. Wudu itu kan menghapuskan dosa. Udah. Terus dia menghadap Allah. Menghadap kiblat. Baca doa istiftah. Baca a'udzubillah. Baca al-fatihah. Penyerahan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mau tanya tentang batasan mengejar dunia itu sampai apa? Lalu berkali-kali ana yakin bahwa dunia sangat melalaikan, namun gak jarang masih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Bagaimana caranya supaya tetap mendahulukan Allah Ta'ala dibanding dunia? Subhanallah. Kalau bicara batasan mengejar dunia itu, jangan menjadikan dunia ambisi. ambisi. Aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat. Baru kau kejar dunia untuk akhirat. Kemudian gini, aku kepingin kaya. Aku kepingin punya mobil. Aku pingin dua perusahaan. Aku pingin punya rumah lagi. Oke, silahkan. Tapi satu, ambisinya adalah akhirat. Aku kepingin bikin dua perusahaan. Yang satu wakaf lillahi ta'ala. Aku ingin buka dua toko. Yang satu 30% lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanati dunya hammahu. Jadi hamnya, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Fakir, takut miskin dia terus. Enggak buka toko, aduh takut. Ketika sakit, ya Allah gimana? Ini dunia terus yang dia cari. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai-beraikan. Ketika sebagian manusia masih bisa ke masjid, dia enggak bisa ke masjid. Kenapa? Belum selesai urusannya. Ketika sebagian orang-orang bisa berangkat umroh, dia enggak bisa berangkat umroh. Padahal duitnya lebih banyak dia daripada yang berangkat umroh. Kenapa? Urusannya Allah cerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallahu. Dan ternyata sanksi yang berat juga, walaupun dia udah capek, dunianya tetap. Dalam artian kalau dia berangkat umroh dapat 1M, dia enggak berangkat umroh tetap 1M. Jadi subhanallah. Tetap udah seperti itu yang ditentukan. Wa man kanatid akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dia ada di dalam jiwanya. Mau sedekah enggak takut miskin. Berangkat umroh lagi. Ini berangkat umroh lagi. Iya, enggak takut habis duitnya, subhanallah. Karena setiap berangkat umroh Allah gantiin. Maka di situ Allah akan jadikan kemudahan bagi dia, kekayaan di dunia. Wa jama'a lahu syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Untuk melihat ada orang-orang yang tidak pernah di rumah. Duitnya dibandingkan tukang becak. Ada tukang becak di sini. Mungkin gajinya dia sebulan 25 juta. Tapi gak pernah di rumah. Tukang becak 100 ribu sehari. Masya Allah, sore sudah di rumah. Kenapa yang ini duitnya banyak gak bisa di rumah? Buat apa duitmu? Bukankah kau ingin berbahagia dengan keluargamu? Ingin bisa tidur sama anak-anak, ya, main sama anak-anak. Hilang semuanya. Tapi ada orang yang Allah kumpulkan, sederhanakan urusannya. Dia bisa bermain sama keluarganya. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Dunia akan datang kepada dia dipaksa sama Allah nih. Padahal dia adalah anak udah cukup dikasih sama Allah jalla jalaluhu jamal. Maka tolong tuh, jangan takut ya. Kisah yang pernah ana bawakan, ana pernah mewawancarai jemaah haji dari Madiun apa dari Kediri, ana Kediri insyaallah. Orang tua, saya tanya sama dia, dia Nabawi. Masjid Nabawi. Bapak udah berapa kali umroh? Haji. Kata dia, udah 3 kali Ustaz. Masya Allah, gimana ceritanya? Kata dia. Plus, iya semuanya plus. Plus itu sekarang berapa bayarnya? 9 ribu? 9 ribuan? 90 ribu US dollar. 3 kali Ustaz. Semuanya plus, iya. Ketika saya haji yang pertama, saya ngomong sama istri ana, udah tua saat waktu itu. Ana ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita gak usah berangkat haji lagi lah. Ana kepingin bangun masjid yang di kampung. Iya, subhanallah. Kita berangkat saat pulang haji, Allah kasih rezeki. Ana bangun masjid. Masjid selesai jadi, Allah kasih rezeki lagi buat ana. Akhirnya ana daftar haji lagi. Berangkat yang kedua, Ustaz. Berangkat yang kedua, ana ngomong sama istri, udah nanti kalau kita pulang, kita punya rezeki, jangan daftar haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung. Supaya orang-orang yang biasanya becek, yang ada kecelakaan, orang jatuh itu supaya enak mereka itu. Bismillah. Ana pulang Ustaz, Allah kasih rezeki, ana aspal Ustaz. Selesai jalan di kampung, ana aspal Ustaz. Allah kasih rezeki lagi buat ana Ustaz. Ana berangkat yang ketiga kali. Subhanallah. Ketika orang menjadikan akhirat ham, ambisi dia, Semua dia untuk akhirat dia. Sholatnya. Dan itu seorang muslim ikrar dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Ustaz, bagaimana cara hati kita agar dapat ikhlas ketika bersedekah? Karena terkadang iblis yang muncul, talbis yang muncul ketika bersedekah, ketika ada orang lain, kita takut menjadi riya sehingga menghalangi kita untuk berinfak dan bersedekah. Dan bolehkah bersedekah dan berharap imbalan 700 kali lipat? Bukanlah hal tersebut juga mengharapkan imbalan dunia. Nah, mengharapkan imbalan dunia dari siapa? Dari Allah. Allah kan yang mau ngasih. Allah yang janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nabi ini nyuruh. Boleh enggak kita bersedekah dengan minta supaya yang sakit sembuh? Perintah Nabi, urusan dunia. Tapi jangan cuma dunia yang dipinta. Apa gunanya kau sembuh keluargamu, tapi kalau nanti masuk neraka, kan enggak guna. Maka seorang mukmin itu ketika bersedekah mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika seorang sahabat bersedekah satu ekor unta dengan pelana yang lengkap untuk dibawa perang sudah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ini untuk di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah." Engkau akan mendapatkan ganti dari Allah pada hari kiamat 700 ekor unta. Semuanya pakai pelana. Jadi yang akan ada di timbangan nanti berapa ekor unta? 700 ekor unta. Maka lebih utama mana kita mengharapkan dunia atau akhirat? Ya kita minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jangan cuma minta dunia. Terus kalau kita takut riya, ya itu ujian memang jamaah. Ujian ketika ada orang melihat bismillah. Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdus sadaqat. Kalau kalian bersedekah terang-terangan, kalian kasih terang-terangan. Fa ni'ma hiya. Kata Allah itu baik. Baik kau bersedekah terang-terangan. Wa in tukhfuha, tapi kalau engkau sembunyikan, wa tu'tuha al-fuqara, kau berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum. Jadi kalau bersedekah terang-terangan baik, kalau sembunyi-sembunyi lebih baik. Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi itu kita udah tutup pintu setan. Udah. Ada yang tahu. Istri enggak tahu kita bersedekah. Nah. Dalam artian kalau kita terang-terangan mungkin setan masih membisikkan, "Oh, atau fulan ngomong." Umpamanya kita nih yang ngaspal jalan ini ya. Kau tahu yang ngaspal itu apa? Fulan tuh yang ngaspal. Itu jadi gak enak. Ada orang yang Masya Allah sholat malam. Pagi hari lagi ngobrol. Masya Allah. Ente kok oh iya. Ana semalam ini sholat dari jam 1 sampai subuh. Oh aku. Kok sholatnya kan sembunyi-sembunyi. Gak ada yang. Apa kau ngomong sama fulan? Subhanallah. Berusahalah kita untuk menyembunyikan amalan kita semampu mungkin. Nah, lebih. Berarti kalau memang ada orang yang Masya Allah ada kotak amal, berusaha kotak antum sudah siapin. Antum mau ngasih umpamanya 200 ribu. 2 ribuan. Sudah. Ketika antum keluarkan, biar yang lain lihat. Berapa yang dilihat? 2.000. Ternyata di dalamnya ada 2.000. Maka di sini kita berusaha bagaimana bisa beramal ikhlas. Hati-hati gitu jemaah. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, saya menikah tidak memilih karena kesolehannya, tapi karena saya sudah berzina dengannya dan sekarang saya hanya ingin taat kepada Allah, walau suami saya jauh dari sunnah. Saya harus bagaimana? Saya suka bersedih, berjalan sendiri dalam mencari ridha Allah. Saya sering tersiksa dengan perasaan kalau ini salah saya memilih laki-laki yang tidak soleh. Tapi dulu pun saya menikah karena keadaan yang tidak bisa untuk saya memilih. Karena saya tidak mungkin menikah dengan laki-laki lain dengan kesalahan berzina yang sudah saya perbuat. Na'udzubillahi minazina. Semoga Allah menjaga anak, cucu kita, keluarga kita dari zina. Jamaah, zina itu termasuk dosa besar. Maka bagaimana kondisi seorang wanita ini? Dia menikah dengan melakukan zina, ya itulah jodohmu mungkin. Karena az-zaniyah itu, az-zani la yankihu illa zaniyah, au musyrikah. Pezina itu tidak menikah kecuali dengan pezina pula. Atau seorang musyrik. Jadi kondisi dia menikah, ya udah. Udah selesai pernikahan itu. Apa sekarang yang harus dilakukan? Ketika seorang berzina, sebagian berpikir dengan menikah dosa zinanya selesai. Kan anak sudah kawin. Sekarang udah sah. Udah ada buku hijau. Belum selesai dosa zina. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang beramal buruk, pasti Allah balas. Pasti. Kita harus hati-hati dengan balasan Allah. Walaupun kau sudah menikah resmi, yang perlu dilakukan adalah bertaubat kepada Allah. Menyesali perbuatan itu, banyak istighfar, diajak suaminya bertobat, ya. Didoakan suaminya mudah-mudahan juga dapat hidayah dari Allah. Dan hati-hati juga pergaulan bebas ini, perempuan ini lemah sekali. Perempuan itu makhluk yang lemah, digodain sedikit sama lelaki. Antum lihat yang jadi korbannya Facebook laki apa perempuan? Ada lelaki jadi korban Facebook. Digodain perempuan. Nah, ya. Yang jadi korban mesti perempuan. Karena laki-laki kayak antum ini nih. Insya Allah. Saya seorang anak laki-laki. Berusia 29 tahun. Hijriah. 28 Masehi. Mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Alhamdulillah saat ini punya pekerjaan dengan penghasilan 2,5 sampai 3 juta. Qadarullah, keinginan saya ini belum terwujud. Saya merasa terbentur dengan satu izin orang tua. Karena orang tua masih menginginkan agar saya membantu keluarga dulu. Kekhawatiran jika sudah menikah maka kurang atau tidak membantu. Ada kakak perempuan saya nomor 2 belum menikah dan sudah pernah dilewatin oleh yang nomor 3. Realita mengadakan acara pernikahan memerlukan biaya besar karena mengikuti pola keumuman. Sedangkan orang tua masih awam dengan walimah yang syar'i, dengan walimah syar'i yang sederhana. Biaya itu pun saya tanggung sendiri. Mohon nasihat Ustaz dan motivasinya. Naam. Jadi jemaah, kalau antum ketika bujangan ngasih orang tua 1 juta. Ketika antum menikah, jangan dikurangi. Dan jangan takut antum ketika ngasih orang tua duitnya berkurang. Enggak. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harusnya mereka infakkan? Kepada siapa mereka menginfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kepada mereka Muhammad, bahwa apa yang kalian infakkan dari harta itu, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Maka katakan kepada orang tua, ayah, ibu, aku nikah. Insyaallah, insyaallah. Apa yang biasa aku berikan kepadamu, aku akan kasihkan kepadamu. Bagaimana dengan istri kita? Ingat, istri kita tuh bawa rezeki sendiri. Istri kita tuh gak makan rezeki kita. Jangan berpikir ketika kita menikah, istri kita tuh makan rezeki kita. Dan ana yakin 100%. Ketika ana nikah, subhanallah, ana nikah tuh utang. Mahasiswa kawin, gak punya duit. Tapi gimana, udah namanya anak muda, udah menggebu-gebu. Ngomong sama orang tua, ma, mau zuat nih, ma. Tapi gak punya fulus. Gak punya fulus. Kata Umi, ada fulus nih. Ternyata beberapa yang anak kasih disimpan sama Umi, ini buat mahar, kata dia. Udah, tapi gimana, gak ada mas-masannya buat istrimu. Ana punya HP, jual HP-nya. Jual HP. Bismillah nikah. Anak ke Madinah dalam bawa utang, beban hutang. Subhanallah. Ketika anak bujangan, anak gak bisa beli mobil. Ketika anak menikah, anak bisa beli mobil di Madinah. Rizkinya siapa? Rizkinya istri. Dan yang anak berikan kepada orang tua tetap gak berkurang. Kenapa? Karena istri kita, anak kita bawa rizki sendiri. Jangan berpikir makan rezeki kita, enggak. Paling enggak kita udah alhamdulillah, anak punya, bisa ngasih makan dia. Nanti selesainya Allah yang melanjutkan. Dan sampaikan kepada orang tua, insyaallah, ma. Kalau abah sama umi takut anak kurangin pemberiannya, apa yang biasa anak berikan, insyaallah anak akan berikan dan lebih. Tolong doakan. Kalau kita bisa melakukan itu, insyaallah orang tua ridha. Berkaitan dengan walimah, ya butuh pendekatan dengan orang tua kita. Tunjukkan kebaikan kita kepada orang tua. Masalah rezeki jangan takut. Masalah rezeki itu. Innallaha huwar razzaq. Tiap pagi Nabi itu berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbala. Tiap hari antum baca. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diterima tobat dari dosa syirik? Bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik? Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang mati belum bertobat. Tapi ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa kalau orang bertobat sebelum mati. Tapi kalau ada orang mati bawa dosa syirik, tidak akan diampuni. Jadi maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, Ustaz, jika ngobrol dengan teman-teman biasanya obrolan tersebut tidak bermanfaat. Apa harus menghindari ngobrol dengan mereka untuk menyelamatkan diri, tapi nanti jadi antisosial, gak silaturahim. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang kumpul sama manusia, dia bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada orang yang enggak bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak bersabar menghadapi mereka. Cuma gini, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, kadangkala ada masalah, kita bisa terbawa. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu daunnya enggak pernah jatuh. Antum kalau lihat pohon kurma itu harus dipotong baru jatuh. Seorang mukmin kan nakhlah, kata Rasulullah SAW. Maka dia harus bisa mewarnai. Bagaimana dia bergaul dengan mereka? duduk mereka. Ketika mereka ngobrolin tentang dunia ini itu, sedikit-sedikit masukin tentang agama. Ngobrol tentang perempuan. Hei, ada cewek ini macam-macam. Subhanallah. Anak tadi itu habis kajian. Ada cewek yang kalau tersingkap betisnya, dunia ini akan terang benderang. Masa dari mana cewek kayak gitu tuh? Tuh cewek yang nunggu kita di surga tuh kayak gitu. Subhanallah. Nih orang ini perlu diarahkan nih. Kalau enggak ngomongnya enggak benar. Tapi kita sedikit-sedikit ketika pas waktu sholat ya, selesai ngobrol nih, Syuf, jangan berpisah dulu nih. Kata Nabi itu ada doa kafaratul majlis tuh. Kita mungkin tadi ngomongnya banyak dosa, banyak ngawur, baca doa. Doa apaan? Ajarin. Yuk, anak ajarin. Ikutin. Jadi ustaz dia. Subhanakallah. Nah, bagaimana kriteria istri yang baik secara Islam? Kita ini bukan ngobrolin istri, jamaah. Bagaimana cara mengetahuinya jika ada beberapa pilihan? Bagaimana cara mendekati perempuan dengan niat untuk dijadikan istri dalam Islam? Istri yang baik itu yang taat kepada Allah. Yang dia karena sama suara ini, lonceng ini seharusnya bukan di masjid ya, tapi insya Allah mudah-mudahan harapan kita kepada takmir masjid lah, supaya khusyuk lah jamaah ya, dengerin. Belum berhenti-berhenti ya. Iya, lonceng itu tempatnya di gereja. Masya Allah. Marah dia nih. Ih, bismillah. Yang penting kan tahu waktu kita jamaah. Sampai mana kita tadi? Istri. Jadi antum cari istri yang baik itu. Kata Rasulullah SAW, satu. Yang agamanya baik. Yang penyayang. Banyak anaknya. Banyak anaknya janda berarti Ustaz. Ya bukan, maksudnya banyak anak. Boleh antum nikahin janda yang udah banyak anaknya, boleh. Maksudnya subur gitu ya, dia bisa punya anak banyak. Seperti itu, karena subhanallah, ketika antum punya anak banyak, niatkan ketika mau bikin anak, ya Allah mudah-mudahan ini jadi umatnya Nabi Muhammad nanti. Seperti itu. Kemudian, yang enak dipandang. Makanya Rasulullah SAW nyuruh kalau orang mau menikah, suruh lihat, nazar. Jadi kalau antum sudah ada bagaimana caranya, ya cari tahu. Cari tahu tentang kebaikan orang itu. Jangan menikah karena syahwat. Antum kalau nikah karena melihat wajahnya yang cantik, bosen antum. Yakin. Orang itu jadi bagus. Antum ngelihat mobil. Antum belum punya mobil nih ya. Anggap mobil apa? Mobil BMW. Masya Allah. Melihat dari jauh, Masya Allah. Dilus-lus sama antum. Ketika udah jadi milik, biasa. Ternyata kayak gini doang. Gitu. Karena antum cuma ngeliat batu biasa. Nggak ada yang aneh. Gimana kalau istri antum sampai mati, antum cuma melihat kepada wajahnya. Tambah tahun, tambah lihat, ya Allah Ustaz, tambah keriput, tanda punya istri Ustaz. Mau gimana? Tapi kalau antum bicara tentang akhlak dia, InsyaAllah jemaah. Makanya dalam pernikahan itu ada rahmat. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama, rukun yang pertama kalau mau nikah itu sakinah. Bagaimana kecocokan gitu ya. Ya Allah pas. Dengan akhlaknya, dengan ininya, dengan itunya. Udah. Secara agama udah pas. Tapi bukan berarti antum diterima. Anak udah pas Ustaz, bismillah. Ketika ditolak, ya Allah, menolak orang soleh. Enggak boleh. Merasa soleh sendiri. Enggak, mungkin buat dia antum belum soleh. Sakinah, antum cocok, belum tentu dia cocok. Kemudian kalau sudah ada tuh kecocokan, ada kedamaian. Yang kedua tuh, apa? Mawaddah, cinta. Allah yang akan bikin tuh. Waja'ala bainakum mawaddan wa mawaddata. Cinta. Cinta seorang kepada istrinya, istri kepada suami. Wa rahma, kasih sayang. Apa kasih sayang ini? Jamaah, kalau cinta itu kadang-kala enggak lama. Kalau berbicara tentang sayang ini itu, ketika istrinya sakit, hilang cintanya. Karena istrinya tidak bisa melayani. Ketika istrinya sudah tua, hilang cintanya. Karena istrinya enggak seperti dulu bisa melayani dia. Apa yang tersisa? Rahmat. Istrinya rahmat. Aku tidak mau habis sepah, habis sepah. Habis manis, sepah dibuang. Nah, dalam Islam itu ada rahmat. Maka kita bisa bayangin, kalau orang menikah karena cantik, ngelihat istrinya udah tua, aduh udah gak bisa dipakai nih. Sudah, cari yang lainnya. Orang aku punya duit kok. Tapi Allah jadikan di hatinya rahmat. Dia sayang. Ada perempuan-perempuan, subhanallah. Dulu ada anak punya paman nikah dengan seorang wanita dari Solo, kalau gak salah. Ganteng anak punya paman. Masya Allah. Nikah, subhanallah, dia jatuh dari motor. Gagar otak. Kemudian stroke separuh. Masih di rumah sakit. Istrinya sudah dibawa pulang sama orang tuanya. Istrinya dibawa kabur. Kata mertuanya, ini ngapain? Apa yang diharap dari laki seperti ini? Pulang tuh perempuan. Itu kalau kita tidak melihat kepada agamanya. Kita melihat kepada kecantikannya. Dia menikah dengan kita juga melihat karena kita mampu memberikan nafkah. Ketika gak mampu memberikan nafkah, ma'assalamah, selamat tinggal. Anda mencari laki lain. Maka hati-hati untuk dengan perempuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa Ana lakukan sebagai anak untuk orang tua agar orang tua tidak melakukan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan jika orang tua Ana meninggal, apa ada yang bisa Ana lakukan untuk menambah pahalanya? Nah, antum sekarang tunjukkan kebaktian antum sama orang tua. Doakan orang tua, sering berbagi sama orang tua, ajak orang tua ke tempat kajian, apalah yang antum dapatkan dari indahnya berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau setelah mereka meninggal dunia nantinya, banyak-banyak istighfar untuk keduanya. Bisa juga bersedekah untuk keduanya, insyaallah akan menambah ganjaran buat keduanya. Hadza wallahu a'lam. Jam berapa jemaah? Insyaallah. Panitia. Mana panitianya? Abah Rashid, sampai jam berapa nih? 11.30. Kayaknya anak enggak kuat nih jemaah. Baik. Apakah boleh seorang istri meminta suami berpoligami? Apakah boleh seorang istri meminta suami berpoligami? Masya Allah. Ini jamaah. Ini istri, subhanallah. Karena istri tidak bisa memberikan keturunan. Karena saya pun tidak mau membuat sedih suami yang selalu bilang saya mandul. Dan tidak bisa hamil oleh ibu dan keluarga keluarga beliau dan lainnya. Baik, indah banget. Itulah poligami diperbolehkan. Poligami itu disyariatkan dikarenakan memang dibutuhkan poligami dalam kehidupan ini. Wanita-wanita yang gak punya anak bagaimana? Apa harus dia diceraikan kemudian? Kasihan dia. Lalu si suami mau cari yang bisa punya anak. Anti boleh meminta suaminya untuk poligami seperti memintanya siapa? Istri siapa? Sarah yang minta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Bismillah. Dan pernah Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Dia datang kepada Rasulullah SAW menawarkan adiknya. Ya Rasulullah, kalau kau mau menikah lagi, nikahi adikku ini. Rasulullah SAW, kalian itu gak boleh nawar-nawarin adiknya kepadaku. Karena gak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu ikatan suami istri, maka enggak boleh yang seperti itu. Maka kalau anti bisa melakukan itu, monggo, dan katakan kepada suami agar suami bisa adil nantinya. Lalu seorang istri harus siap dipoligami. Harus siap. Kadang-kadang dia ngomong, "Ya, Ana, boleh kau poligami." Ketika poligami baru tahu dia rasanya. Nah, maka dia harus mempersiapkan diri. Mau enggak mau. Allahu Akbar, ada seorang ustaz cerita dia. Ada seorang yang kawin dua. Si temannya tanya, "Inti kok bisa sholat subuh di masjid terus sih?" Kata dia. "Masya Allah," inti kata dia. "Nah, inti gak bakal kuat," kata dia. "Apa resepnya?" "Ana nikah dua." "Oh, Masya Allah." Kawin lagi dia. Subhanallah. Betul jamaah. Setiap subuh di masjid. Karena ternyata temannya itu tidurnya di masjid. Ribet terus istrinya. Kata dia, "Yaudahlah, Ana tidur di masjid." Ke istri ini gak dibukain pintu, istri gak dibukain pintu, mau kemana? Ke masjid. Sholat subuh gak pernah telat, jemaah. Allahu Akbar. Gak tahu tuh ustaz cerita benar gak, Ana dengar cerita dari ustaz tuh. Bisa jadi ada yang seperti itu. Jadi antum kalau mau sholat di masjid terus gitu ya. Masya Allah, nih. "Assalamualaikum Ustaz, Ana bersama teman berangkat dari Purwakarta jam 3 pagi. Insya Allah. Sengaja untuk ikut kajian Ustaz dan Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Ana bisa hadir di tempat ini dan bisa duduk di soft paling depan. Pertanyaan Ana, bagaimana cara terbaik untuk Ana menasihati bapak dan ibu mertua Ana yang masih berbuat kesyirikan? Masih suka membuat sesajen." Allahu Akbar jemaah. Ini tradisi-tradisi kesyirikan yang terkadang dilestarikan. Yang berangkat dari Purwakarta, Masya Allah. Biasanya memang yang dari jauh di soft pertama. Itu biasa. Yang dari dekat, soft terakhir. Nunggu terakhir. Ustadznya telat biasanya. Ustadznya yang telat. Ini terakhir. Allahu Akbar jemaah. Di Masjid Nabawi, antum melihat jemaah umroh, enggak semuanya, jemaah umroh yang di hotel barisan pertama dengan jemaah umroh yang di hotel barisan terakhir. Yang ke masjid dahulu yang di soft pertama. Apa yang terakhir? Yang terakhir. Sebelum adzan udah datang dia ke masjid karena tahu jauh tempatnya. Datang masjid. Yang soft pertama nunggu komat. Aku komat tinggal turun nyampe kata dia. Kira-kira seperti itu tuh kondisi dunia kita memang. Berkaitan dengan bagaimana orang tua kita yang masih suka sesajen. Berat memang jamaah. Tradisi itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tarkul adati adawah. Meninggalkan tradisi itu menyulut api permusuhan. Betul. Dan Nabi kita Muhammad SAW kenapa dimusuhi sama penduduk Mekah? Karena meninggalkan tradisi. Orang-orang punya tradisi, tradisinya harus dirubah, bukan tradisinya dikemas sama Islam. Umpamanya, okelah, kan udah Islam nih, gimana kalau motong kurbannya buat patung itu baca bismillah. Kan udah Islam. Umpamanya menyerahkan kepala kerbau itu baca Al-Fatihah. Ini mengemas tradisi dengan Islam. Gak bisa. Kalau tradisi itu bertentangan dengan Islam, harus dihilangkan. Apalagi tradisi di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Adapun tradisi-tradisi yang memang gak bertentangan dengan Islam. Dan ini Masya Allah ada tradisi di tempat kita yang harus dilestarikan. Biasanya bagi-bagi sama tetangga. Masak ini, kirim ke tetangga, sono sini. Itu bagus lestarikan. Tapi ada tradisi ternyata berawal dari i'tiqad yang gak benar. Seperti ada gak di Bandung yang namanya safaran? Gak ada. Bulan Safar biasanya bikin bubur. Nah, tuh. Itu ternyata tradisi berasal dari jahiliyah. sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, beliau mengatakan la safar. Enggak ada lagi keyakinan-keyakinan dengan bulan Safar. Keyakinan-keyakinan buruk. Jadi ada keyakinan bulan Safar itu bulan turunnya bala. Jadi Allah menurunkan bala sekaligus itu pada bulan Safar. Sehingga kita lihat di bulan Safar ini jarang ada resepsi pernikahan. Karena kata dukunnya enggak boleh itu. Kalau kau nikah bulan Safar, hancur rumah. Itu keyakinan ternyata sebelum Islam sudah ada. Ketika datang Islam dilarang. Namun ternyata ada hadis. Hadis la aslalahu yang enggak ada asalnya. Hadis ini mau cari di kitab mana enggak ketemu. Bahwasanya bala itu Allah turunkan dari langit pada Rebu terakhir bulan Safar. Maka suruh sholat. Ada sholat setelah asar atau apa gitu. Untuk supaya balanya itu enggak kenain kita. Orang-orang di Jawa membuat bubur Safar untuk menolak bala. Gimana terus susah? Ya gimana? Ya kita harus kasih pemahaman. Mungkin orang-orang sekarang sudah gak ada keyakinan itu. Tinggal tradisinya. Dia ketika bikin bubur itu, kenapa bikin bubur? Ya gak tahu dari dulu katanya mbah bikin bubur kalau bulan Safar. Dia gak meyakini, tapi kita harus luruskan. Kalau mau bikin bubur ya fadol, jangan bulan Safar aja. Tiap hari, bubur ayam mah itu. Bukan bubur Safar. Baik, seperti itu. Jadi kalau tadi bagaimana caranya, butuh pendekatan. Yang pertama, ketika orang ingin ngasih tahu orang tua itu, tolong dekatkan diri kepada dia. Karena kalau sudah orang tua ini melihat anaknya dekat, anaknya berbakti kepadanya, ini kunci untuk ngasih tahu orang tua. Tapi kalau anak-anaknya jauh dari orang tua. Bapaknya di Purwakarta, si anak di Bandung. Ketemu sama orang tua, 3 bulan sekali. Sebulan sekali. Ngasih tahu orang tua sehari, selesai. Besoknya pulang, bulan depan baru jumpa lagi. Berat orang tua, karena dia di lingkungan situ tradisi yang kuat. Al-Imam Az-Zawza'i, dia tinggal di Lubnan, di Libanon sana. Memohon kepada Allah Jalla Jalal agar membebaskan negeri Syam dari cengkeraman orang-orang yang tidak benar di sana. Di Libanon sana di Syam, datang salah satu orang dari Kastur, daerah Irak sama Iran sana. Datang kepada Imam Zawi lagi ngaji, ditanya, kau orang baru dari mana? Dari Libanon, dari mana? Dari Kastur. Kata dia, ya namanya ngobrol sama seorang alim, ditanya gimana keluargamu, gimana orang tuamu. Kata dia, bapakku masih majusi. Kata dia, apa kata Uzai? Kau pulang. Ini baru ngaji nih, disuruh pulang. Kau pulang, kau jumpain orang tuamu. Mungkin Allah kasih hidayah dia lewat tanganmu. Pulang nih orang. Datang orang tuanya. Namanya jauh, bagaimana bisa ngasih tahu jemaah. Akhirnya pulang, dijumpain ternyata orang tuanya dalam kondisi sakit. Di atas tempat tidur. Si anak berbakti ya, ngeladenin orang tuanya, namanya orang tua sakit berusaha berbakti. Si bapak akhirnya bertanya, nah apa nih agama yang kau peluk ini? Ceritalah si anak ini, menceritakan tentang indahnya Islam ya. Terus tentang tauhid, tentang berbakti sama orang macam-macam. Subhanallah, terus gimana orang yang mau masuk ke agamamu? Kata si anak, mengucapkan syahadat ayah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Si bapak mengucapkan. Dapat 2-3 hari meninggal orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau anaknya jauh dari bapaknya. Mungkin bapaknya mati kafir. Maka kita ini usahakan dekat sama orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang seperti itu. Yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang gak benar. Kalaupun kita beda rumah, usahakan terus datang ke sana. Kasih tahu orang tua, tunjukkan kita berbakti sama orang tua kita. Maka insya Allah kita akan bisa merubah, tetap hidayah milik Allah ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Antum berdoa, terus semoga Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam. So, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini sebelum ditutup. Nah, ana disuruh bagi-bagi hadiah nih. Ana mau kasih hadiah pertama. buat jemaah yang paling jauh, jemaah. Mana yang paling jauh? Silakan Pak, yang paling jauh. Nah, antum dari mana? Palembang. Datang ke sini. 4 hari yang lalu. Oh. Nah. Dari mana? Bukit Tinggi. Maroni. Betul datang ke sini untuk kajian nih. Masya Allah. Berapa orang dari Bukit Tinggi? 5 orang. Masya Allah. Kita kasih hadiah semuanya jemaah. Bukit Tinggi nih jemaah. Masya Allah. Karena masih banyak bukunya nih jemaah. Baik. Masya Allah. Nih. Bagi buat yang dari Bukit Tinggi. Barakallahu fikum. Dari Bukit Tinggi ke sini. Maka yang dari mana? Pekanbaru. Datang mau kajian sini. Masya Allah. Kirim ke sana. Untuk akhwat. Ada yang lebih jauh lagi? Purwakarta. Deket mah Purwakarta. Taib, ana mau kasih hadiah buat yang paling tua aja mah. Berapa umurnya? Mana bapak kita yang paling tua? Mana? Umur berapa bapak? Masya Allah, 70. Ada yang lewat 70? 73. Ada yang lewat 73? Mana 7? Lebih dari 73 ada? Oh, enggak ada. Jadi kita kasihkan ke bapak yang umur 73. Kirim ke sana. Baik, yang terakhir. Siapa yang mau menyimpulkan kajian kita hari ini dari awal sampai akhir, anak kasih hadiah. Mana nih? Hadiahnya paling gede nih, jemaah. Mana jemaah? Baik, fadhol. Kasih mic ke sana. Kirim ke belakang situ. Jadi tadi saya mencatat beberapa poin. Yang pertama itu mengenal bundanya umat Islam, lalu kisah para sahabat, lalu setelah itu Allah menciptakan manusia untuk satu tujuan. Setelah itu tujuannya ada yang tujuan untuk diuji, seperti orang seperti apa yang paling baik amalannya. Lalu setelah itu diingatkan tentang dunia ini menyilaukan. Terus gak apa-apa minta dunia, tapi gak dapat apa-apa di akhirat. Terus habis itu dikenalkan mulai masuk ke kehidupan selanjutnya, bahwa hakikat hidup ini ada di mana, di juz amma terutama. Lalu modal hidup kita itu apa, itu yaitu waktu, bukan uang. Lalu setelah itu mengingatkan kepada kematian, bahwa bisa jadi kain kafan kita sedang ditenun. Lalu setelah itu persaksian terhadap Allah, bahwa anggota badan kita akan bicara kepada Allah. Bahwa kita sedang berbicara kepada Allah. Gitu. Setelah itu orang-orang masuk surga dan sisanya masuk neraka. Seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kirimkan ke sana. Ya jamaah, semoga kita termasuk penghuni surga Allah Jalla Jalaluh. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menjadikan segala amalan kita lillahi ta'ala. Apabila benar yang ana sampaikan sekali lagi itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.